Bismillahirrahmanirrahim. Masih longgarin. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran Fathul Majid di syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita sudah sampai kepada bab yang keberapa? Zanwar 34. Ia membahas masalah apa, Sona? Merasa aman dari makar Allah dan juga berputus asa dari rahmat Allah SWT. Yang mana keduanya ini mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Siapa yang putus asa dari rahmat Allah SWT, kurang tauhidnya. Siapa yang merasa aman dari azab Allah, juga kurang tauhidnya. Tiga dalil sudah kita baca akan haramnya putus asa dari rahmat Allah dan juga merasa aman dari makar Allah. Sebelum kita lanjutkan dalil yang terakhir, kenapa pertanyaan putus asa dari rahmat Allah SWT itu termasuk dosa yang besar? Apa alasannya, Abdul Rahman? Dua hal. Samsul duha. Duha. Enggak dengar apa? Laki-laki yang mengeras. Apa Yakob? Apa? Orang yang putus asa dari rahmat Allah itu su'udzon kepada Allah SWT. Su'udzonnya dari dua sisi. Yang pertama, siapa yang ingat, Zulfa? Muiz? Orang keras? Disambung apa suaranya? Meremehkan? Menta'an akan rahmat Allah, karena rahmat Allah itu luas, wasi'at rahmati kulla syai. Kemudian juga yang kedua, kenapa alasannya? Saya masih ingat Taufik. Menta'an akan kemampuan Allah SWT, yang mana Allah itu mampu untuk mengasih jalan-jalan keluar dari problem-problem. Tapi kita lanjutkan dari yang keempat, yang terakhir, tentang haramnya putus asa dan juga aman dari, merasa aman dari makar Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an ibni mas'udin qal akbarul kabairi al-isyraku billahi wal-amnu min makrillahi wal-qanutu min rahmatillah wal ya'su min rahillah. Ini mungkin ada yang salah. Min rahmatillah atau min rahimahullah. Siapa yang punya kitab? Ada titiknya enggak itu? Rahmatullah. Belum ada. Enggak ada. Siapa yang ada titiknya? Muhammad Akan ada titiknya enggak? Rahmat itu loh, ada titiknya benda itu. Ada. Ya sudah, itu yang benar. Mungkin yang cetakan saya Ibnu Hazm itu keliru, cetakan Ibnu Hazm. Orang titik. Rawahu Abdul Razzaq. Berkata Ibnu Mas'ud, asar ini sahih. Ibnu Mas'ud mengatakan sebesar-besarnya dosa itu adalah yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua merasa aman dari makar Allah. Yang ketiga putus asa dari rahmat Allah. Yang keempat wal ya'su mirrohillah. Artinya sama. Dan bedanya apa? Al-Qanud wal-Ya'as. Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya sama putus asa. Dalam bahasa Arab, bedanya Al-Ya'su dengan Qanud. Al-Qanud itu lebih dahsyat. Lebih sangat putus asanya daripada Al-Ya'as. Asar ini, ucapan maksud ini sahih. Keterangannya? Qala syarih berkata pesarah warawahu Ibnu Jaririn biasa nida sihah an Ibnu Mas'udin. Asar ini sahih. Berkata Ibnu Mas'ud, akbarul kabair al-isyraku billah. Dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang termasuk besar, yang pertama syirik kepada Allah. Ai fi rububiyyatihi aw ibadatihi. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam ibadah, dalam rububiyah dan uhiyah. Dan juga di sana ada syirik dalam al-asma'i wa sifat. Wa hadza bil ijma', ini sepakat bahwa syirik merupakan dosa yang paling besar. Yang kedua, qauluhu wal qanutu min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah. Qala Abu Sa'adat, huwa asyaddu al-ya'as. Qanut itu lebih sangat susahnya daripada al-ya'as. Wafihi dalam asar ini ada faedahnya atanbihu alal jam'i bainar raja'i wal khauf. Menggabungkan dalam diri seorang itu antara berharap dan takut. Kita harus menjadikan dalam hati kita ini ada khauf, ada raja'. Kalau kita mungkin banyak kesenangan-kesenangan, jangan kita lalai, kita ingat. Jangan-jangan Allah ini ngasih azab. Sehingga kita terus rasa, ada rasa takut. Kalau kita kondisinya lagi kesusahan, kita masukkan di situ rasa roja. Semoga Allah memberikan jalan keluar. Demikian. Dalam hati itu harus ada khauf dan roja. Fa'idha khafa falaknatu wala yai'as. Bal yarju rahmatullah. Kalau dia kondisinya takut, dia tidak putus asa. Bahkan dia ini berharap rahmatnya Allah SWT. Wa kana salafu yastahibbuna ayuqawiya fi sihah al-khauf. Para pendahulu kita, para salaf kita mencintai untuk menguatkan ketika kondisi sehat rasa khauf. Kalau kita lagi sehat seperti ini, hendaknya kita ada khauf, ada roja. Kita dominankan apa? Khaufnya. Wa fil marad ar-roja. Kalau kita sakit, kita dominankan dalam hati kita rasa berharapnya. Wa hadhi tariqatu Abi Sulaiman ad-Darani wa ghairihi. Ini tariqahnya, caranya Abu Sulaiman Ad-Darani dan juga yang lainnya. Para pendahulu kita demikian. Kalau kita ini sekarang lagi sehat, hendaknya kita bagaimanakah ada rasa khauf, sehingga walaupun kita ini hidupnya enak, hidupnya kemudahan, diberikan kemudahan, kita tetap harus rajin dalam beribadah. Kalau kita kondisi sakit, kondisi sempit, kondisi susah, kita kasih rasa harapan, semoga Allah memberikan jalan keluar, semoga Allah menyembuhkan, sehingga enggak putus asa dari rahmat Allah. Dua ini harus ada pada diri kita masing-masing, dikasih hati kita ini rasa khauf, rasa raja. Qala yang bagi lil qalbi ayyakuna al ghalibu alaihi al khauf. Fa idza ghalaba ar-raja al khaufa fasada al qalb. Dan diharapkan hati itu, hati manusia, hendaknya mendominankan dalam hati itu rasa khauf. Karena kalau didominankan rasa raja daripada khauf, akan rusak hati itu. Baik, ini dalam hati kita. Ini bisa dipahami, mungkin yang gede-gede bisa paham ini ya. Kalau mungkin yang kecil enggak jangkau, apa itu rasa khauf, apa itu rasa raja. Kalau kita sudah besar mengalami kehidupan-kehidupan, mengalami lika-liku kehidupan, kita bisa mengalami, maka bagaimanakah hati kita ini? Ditempatkan khaufnya atau rojaknya. Dan diharapkan kedua hal ini harus ada dalam hati kita. Qala ta'ala, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang khasyah, takut kepada Rabbnya dalam kondisi ghaib, Allah enggak bisa dilihat tapi ada rasa takut, apa pahalanya? Baginya maghfirah, baginya pahala yang besar. Allah menyebutkan lagi, ya khafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Ini sifatnya orang yang saleh. Mereka ini takut akan suatu hari nanti pada yaumul kiamah yang berbolak-balik hati dan pandangan. Ini hatinya orang beriman, ada rasa khauf. Waqal walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang memberikan, menginfakkan apa yang Allah berikan kepadanya, sementara hati mereka ini rasa wajilah, ada rasa takut. Dan takut, dan mereka juga tahu bahwa kepada Rabbnya akan dikembalikan. Ini juga pujian kepada penduduk surga. Ketika hidupnya menginfakkan, mensedekahkan apa yang Allah berikan, dan hati mereka ada wajilah, ada rasa khauf. Mereka ini bersegera dalam kebaikan. Kalau dia ini punya rasa takut, bersegera dalam kebaikan. Tidak santai-santai, berleha-leha, lalai. Wahum laha sabikun. Wa qala amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Apakah sama orang yang berdiri di tengah malam dalam keadaan sujud, berdiri, kemudian yahdharul akhirah, ada rasa khauf dengan negeri akhirat, dan juga ada rasa roja dari rahmatnya. Wa qaddama al-hadar ala roja fi hadil ayah, telah lewat adanya hadar untuk berhati-hati dari rasa roja dalam ayat ini. Taib, selesai pembahasan masalah aman dari makar Allah, dan juga yang kedua putus asa dari rahmat Allah SWT. Faedah dari hadis ini dan juga ayat-ayat, beliau Syekh Muhammad Luhab menyebutkan 4 dalil akan haramnya putus asa, akan haramnya merasa aman dari makar Allah. Apa faedahnya? Qala al-musannif rahimahullahu taala fi masail. Al-ula tafsir ayat al-A'raf. Tafsir ayat al-A'raf. Bagaimana bunyinya ayatnya? Naam, Hafid. Taib. Afa aminu makrallah fala ya'man makrallahi innal qaumul khasirun. Telah lewat penjelasannya. As-saniyah tafsiru ayati al-hajar. Penjelasan ayat al-hajar. Apa ayatnya ini? Naam. Mana sudah sembarang kelihatan. Misalnya duduk di sini. Taib. Mu'is. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. As-salisah shiddatul wa'id fiman amina makrallah. Ancaman yang sangat bagi siapa yang merasa aman dari makar Allah. Ancamannya apa? Ya, Muhammad memuju. Ya. Kurang keras, saya enggak dengar hujan ini, ya. Baik. Termasuk dosa-dosa besar. Kemudian Arabi'ah syiddatul wa'id fil kunut. Sangatnya ancaman bagi orang yang putus asa. Baik, selesai bab yang ke-34. Sekarang kita masuk bab 35. Bab baru. Babu minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk iman kepada Allah itu sabar terhadap takdir-takdir Allah SWT. Kita hidup di dunia ini isinya apa? Kata Ibnu Qayyim ada dua isinya. Yang pertama, hidup ini sesuai dengan apa yang kita angan-angankan. Sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kita berangan-angan, besok demikian terkabulkan. Besok demikian terkabulkan. Maka ini sesuai dengan angan-angan kita. Kadang-kadang hidup itu tidak sesuai. Kita punya keinginan seperti ini, enggak terwujud. Kita pengennya seperti ini, ada hambatan-hambatan. Kalau kita mendapatkan seperti ini, tadi yang pertama, kalau sesuai dan apa yang kita angan-angankan, kita cita-citakan, maka hendaknya kita bersyukur. Kalau kita enggak sesuai, kita pengen hari esok, hari kemudiannya demikian, ternyata enggak terwujud, maka hendaknya kita sabar. Jadi kita menggabung sabar dan syukur. Kalau dapat nikmat, kita syukur. Kalau kita dapat musibah, kita sabar. Dan pembahasan dalam bab ini, masalah sabar, termasuk bagian dari keimanan. Sekarang, apa pengertian sabar itu? Sabar secara lughah yaitu al-habas, artinya menahan. Secara syara'an sabar itu adalah huwa habsun nafsi al-jazai. Ini pengertian dari Ibnu Qayyim. Habsun nafsi al-jazai wa tasakhuti wa habsul lisani anisyakawa ila ghairillah la ilallah. Wahabsul jawarihi an taswis fala yatribu biha khududan wala yasuku biha juyuban. Ada pengertian dari Ibnu Qayyim yang bagus. Sabar itu meliputi tiga hal. Yang pertama, menahan jiwa dari jazak, kerisauan hati, dari kebencian ketika ditakdirkan malapetaka, kemiskinan, rasa sakit yang terus-menerus jiwanya tidak apa? Tidak risau, tidak benci dengan takdir Allah. Ini menahan jiwanya. Yang kedua, menahan lisannya. Wahabsul lisan anis syakawa. Tidak mengadu-ngadu, banyak mengeluh, ini Allah ini bagaimana, saya sakit enggak sembuh-sembuh. Nah ini namanya, atau mungkin mengadu pada orang, saya ini sengsara hidup saya ini terus demikian, banyak berkeluh kesah. Ini namanya lisannya enggak sabar. Kalau mengadu kepada Allah tidak apa-apa, tapi kalau mengadu kepada orang lain tentang dirinya demikian, maka ini pertanda tidak sabar, lisannya tidak bisa menjaga. Yang ketiga, wahabsul jawarihi anitashis, menahan anggota badannya dari kekacauan. Falat ribu biha khududan, tidak menampar-nampari pipi, tidak merobek-robek saku-saku baju-baju. Ini tidak sabarnya orang-orang yang meninggal saudaranya, mungkin meninggal anaknya, meninggal suaminya, akhirnya dia enggak sabar, anggota badannya bagaimana? Nampar-nampar pipinya, ya, meraung-raung, mukul-mukul tembok, merobek-robek baju. Ini anggota badannya enggak sabar. Jadi sabar itu meliputi tiga hal ini: menahan jiwanya, menahan lisannya, menahan anggota badannya. Menahan jiwanya, bagaimana cara menahannya, Nu'man? Hah? Bisik-bisik enggak dengar ya. Azam. Baru belum kita pindah, baru judulnya selesai, enggak tahu. Amir. Ditulis, saya ulang ya. Semua yang enggak bisa ditulis, ingat-ingat. Yang pertama, menahan jiwanya. Bagaimana menahan jiwa ini? Yaitu menahan dari kerisauan hati, dari benci akan takdir Allah. Tidak jengkel, Allah ini kok enggak adil, saya kok miskin, dia itu kok kaya. Enggak boleh seperti itu. Tahan jiwanya. Saya ini sudah sengsara, dikasih meninggal lagi anaknya, saudaranya, istrinya. Tidak demikian. Hatinya, jiwa ini menahan. Yang kedua, menahan lisannya. Bagaimanakah menahan lisan itu? Naam, Zubair. Hah? Tidak. Tidak mengadu-ngadu kepada orang. Kalau mengadu kepada Allah, enggak apa-apa. Menahan anggota badannya. Bagaimana itu? Ini Hanif. Anggota badan, bagaimana cara menahannya? Yang keras, seperti kalau rame itu lah. Disambung itu apa, Zakaria? Dengar enggak? Ini yang dekat aja enggak dengar apalagi saya. Tidak menyakiti. Menyakiti siapa? Badannya. Tidak nampar-nampar pipi, ya. Tidak meraung-raung, tidak ya, mungkin mukul-mukul tembok, atau mungkin membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Taib, itu pengertian sabar. Kalau mengadu kepada Allah SWT, tidak mengapa. Seperti Nabi yang banyak mendapatkan ujian, menjadi miskin, anak-anaknya meninggal, dikasih rasa sakit. Nabi siapa itu? Nah, Muhammad. Tidak tahu juga. Wah, ini berat ini. Ya. Arif, Nabi Ayub. Nabi Ayub diberikan ujian yang berat. Tapi Allah mengatakan tentang Nabi Ayub, inna wajadannahu sabira. Kami mendapatkan Ayub itu hamba yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, dan Ayub itu termasuk orang yang taat. Padahal Ayub bagaimana mengadu kepada Allah? Wa ayyuba idna da rabbahu anni masnad duru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub tatkala bermunajat kepada Rabb-nya, sesungguhnya aku ya Allah tertimpa madarat, dan engkau ya Allah anta arhamur rahimin. Tetapi bersamaan dengan mengadunya ini dikatakan inna wajadannahu sabira. Sehingga tidak mengapa. Kalau mengadunya kepada Allah, tidak mengapa. Asalkan jangan mengadu kepada orang lain, banyak keluh kesah. Ini namanya orangnya enggak sabar, lesannya enggak bisa menahan. Demikian pula juga Nabi, bapaknya Nabi Yusuf, siapa namanya? Abdussalam. Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub diberikan ujian dengan putra-putranya yang ya susah-susah. Nabi Ya'qub punya anak namanya Yusuf. Tapi Nabi Ayub ini, Nabi Ya'qub ini banyak mencintai Yusuf. Akhirnya tahu ini anak-anaknya. Jengkel, kenapa bapak kita ini kalau mencintai Yusuf? Padahal wanahnu usbah, kami ini orang yang besar-besar, kok lebih dicintai Yusuf? Maka bikin makar. Izin oleh bapak, bagaimanakah ini Yusuf kami ajak jalan-jalan. Ya, piknik mungkin begitu, tamasya mungkin begitu, ya. Bapaknya jangan. Nanti aku takut dimakan serigala. Kami ini orang kuat weh bapak-bapak. Kami akan mampu untuk menanganinya. Padahal punya rencana bagaimanakah untuk membunuh Yusuf. Akhirnya diizinkan, sudah berangkat. Begitu berangkat, mereka sepakat dimasukkan di sumur. Pakaiannya dilepas, dimasukkan di sumur, ya sudah dihilangkan begitu. Kemudian pakaiannya bagaimana? Dilumuri dengan darah. Di waktu sore mereka sudah menangis. Wah, bapak Yusuf ini sudah mati dimakan serigala. Nah, sudah ini bapaknya sudah tahu firasat ini, nampaknya enggak baik ini. Mendatangkan pakaiannya, ada darahnya, dicium. Nah, ini bukan darah manusia ini, ya. Kemudian berikutnya lagi, saudaranya Yusuf juga demikian, hilang lagi. Sampai mengakibatkan Nabi Ya'qub ini terus memikirkan anaknya kok seperti ini, ya. Sampai akhirnya beliau ini wabayadat ainah, sampai putih matanya, buta akhirnya. Sampai disebutkan dalam tafsir itu 30 tahun enggak jumpa dengan anak kesayangannya. Ya kalau kita ini dipisahkan dengan kesayangannya, dengan yang dicintai, akhirnya menderita. Nah, termasuk Nabi Ya'qub akhirnya putih matanya. Setelah itu Nabi Ya'qub mengadu kepada Allah. Qala innama asku basi wa husni inallah. Nabi Ya'qub mengatakan, aku mengadukan kesusahanku, kesedihanku kepada Allah. Wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Dan dikatakan Nabi Ya'qub ini sabar. Fasabrun jamil. Dan sabar itu adalah baik. Dan di akhir kemudian bisa berjumpa dengan Nabi Yusuf. Dalam kondisi sudah besar menjadi bendahara kerajaan Mesir. Taib. Nabi Ya'qub sebaiknya apa ini? Mengadu kepada Allah. Tidak apa-apa. Yang enggak boleh itu mengadu kepada orang. Kalau hatinya risau, benci dengan takdir Allah, lisannya ngomong kesana kemari, anggota badannya enggak sabar, dipukul-pukul dirinya, dibentur-benturkan kepalanya, meraung-raung, ini orangnya tidak sabar. Dan sabar itu apa hukumnya? Apa hukum sabar? Nah, siapa yang menjawab? Ibnu Khair, Hamzah, Hukumnya wajib. Perintah dari Allah, wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah engkau dengan hukum Rabbmu. Perintah. Kalau perintah ini yufidul wujub, bisa diambil faedah, wajib hukumnya. Sabar itu hukumnya wajib. Dan Ibnu Qayyim memiliki kitab yang bagus namanya Idatus Sabirin, bekal untuk orang yang sabar. Dan juga masalah syukur, dua pembahasan dalam kitab beliau. kitabnya bagus dan sudah ada yang menerjemahkan kitab ini. Sabar dan syukur. Baik. Dan kalau kita sabar dari takdir-takdir Allah, maka dia maka termasuk bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, kita percaya ini takdir Allah sehingga kita menerima, maka orangnya ini bagaimana kuat keimanannya. Kalau orangnya enggak sabar, pertanda imannya lemah. Baik, kita baca. Qala al-musannif rahimahullahu taala babun minal imani billahi as-sabru ala qadarillah. Berkata musannif rahimahullahu taala bab dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sabar akan takdir-takdir Allah. Qala syarih, berkata pensyarah, namanya siapa pensyarahnya? Ini ada trocohnya ada, ada hujannya di sini. Maju ke depan. Yang di luar-luar itu, maju itu. Ayo masuk. Itu masih longgar itu. Termasuk bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sabar dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Berkata musyarah qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Imam Ahmad dzakarallahu as-sabra fi 90 mawdian min kitabihi. Allah menyebutkan masalah sabar itu dalam 70. Berapa? 90. 90 tempat dalam kitabnya. Jadi saking pentingnya masalah sabar, Allah menyebutkan sampai 90 sabar di Quran itu. Wa fil hadis sahih as-sabru dia rawahu Ahmad wa Muslim. Sabar itu cahaya. Rawahu Ahmad dan juga Imam Muslim. Pentingnya sabar. Walil Bukhari wa Muslim marfu'an ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Tidak ada pemberian pada seorang hamba, suatu pemberian yang lebih baik, yang lebih luas daripada sabar. Kalau kita memiliki Nu'man, ngapain itu? Kamu pindah sini aja, sini. Sini cepat. Tidak ada yang diberikan oleh seorang hamba suatu pemberian yang lebih baik, yang lebih luas daripada sabar. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah sabar itu. Betapa bagusnya, indahnya sabar. Kalau kita bisa sabar, itu merupakan anugerah dari Allah SWT. Qala Umar, wajadna khaira aisina bisabr. Kami dapatkan sebaik-baik hidup kami dalam masalah sabar. Rawahu al-Bukhari. Disebutkan Imam Bukhari ta'liqan, ini mu'allaqan. Mu'allaq enggak menyebutkan sanadnya. Ada ucapan Umar sebaik-baik kami dapatkan sebaik-baik. Jangan banyak bergerak ya. Siapa yang bergerak nanti berdiri. Terganggu. Kalau ada yang suruh-suruh itu mata saya terganggu itu ya. Kami dapatkan sebaik-baik hidup kami dalam masalah sabar. Rawi Bukhari. Dan yang benar, ini bukan ucapannya Umar. Kalau ucapannya Umar ini mungkote. Yang benar itu ucapannya Mujahid. Ucapannya Mujahid. Baik, ucapannya Mujahid, panjang alasannya. Qala Ali, berkata Ali, Inna sabra minal iman. Sabar itu termasuk bagian dari keimanan. Bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar itu seperti, kalau dalam tubuh kita, seperti kepalanya. Dari anggota badan. Jadi kalau sabar yang dipotong, ini kepala yang dipotong, sudah. Orang itu sudah enggak berkutik. Summa rafa'a sautahu. Kemudian Ali meninggikan suaranya. Faqal ala innahu la imana liman la sabara lahu. Meninggikan suaranya, seraya mengatakan, ketahuilah, tidak ada iman bagi siapa yang tidak memiliki kesabaran. Asar ini dhaif. Akhrajahu Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Sabar. Dikeluarkan juga oleh Ibn Abi Syaibah. Dan juga disebutkan dalam footnote-nya Al-Lalika'i. Tapi asar ini dhaif. Wastiqaku man sabara idza habasa wa mana'a. Istiqaq, pengambilan rasa sabar itu, idza habasa wa mana'a. Artinya menahan diri, mencegah. Baik. Wa sabru, ini ta'rifnya sudah kita jelaskan tadi. Habsun nafsi anil jazai wa habsul lisani anil tasyakki. Gitu ya. Wa tasakhut wal jawarih an latmil khududi wa syakil juyubi wa nahwihima. Ini ada sedikit perbedaan dan apa yang kita sebutkan. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, pengertian sabar itu, yaitu menahan jiwanya dari jazak kerisauan, menahan lisannya dari mengadu, benci, dan anggota badannya dari mukul pipi, merobek-robek, saku, dan sebagainya. Wa'lam anna sabra salah satu aqsam. Ketahuilah sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabarun ala ma amarallahu bih. Sabar dari apa Allah perintahkan. Kita sholat, dibutuhkan kesabaran. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintah Allah sholat, kita sabar. Kita suruh puasa, sabar. Wa sabarun amma nahaa anhu. Sabar dari apa dilarang. Dari larang minum khamar, dilarang berzina. Ya, dilarang dari kesenangan-kesenangan, kita sabar. Menahan diri dari keinginan-keinginan yang jelek. Dari hawa nafsu. Yang ketiga, wasabarun ala ma qadarullah lil masaib. Sabar dari apa yang Allah takdirkan, dari musibah-musibah. Dan saya menyebutkan di sini ada beberapa dalil. Ini kalau bisa dihafal besok. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dalil dihafalkan. Yang hafal berdiri besok untuk menghafalkan. Taib. Ulangi pengertian sabar. Sudah tadi bisa dilihat sendiri dalam kitabnya. Ada sedikit perbedaan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Apa hukumnya berziarah ketika Idul Fitri? Ini kalau pengkhususan tidak boleh. Tapi kalau tidak mengkhususan, pengen ziarah, tidak apa-apa. Yang tidak boleh dikhususkan waktunya. Jadi mengupayakan setiap Idul Fitri ziarah, ini tidak boleh. Dan juga pengkhususan hari Jumat, ini juga enggak ada nasnya. Taib, apakah jubah termasuk sunnah ataukah adat? Ya, sudah saya ulang-ulang. Ada pendapat ulama, kalau itu diniatkan, ittiba dan Nabi menjadi sunnah. Ada yang mengatakan itu sunnah, bukan kalau mengikuti saja. Kalau diniatkan saja. Dan disebutkan ya dalam kitab Ali Razihi, tapi beliau terfitnah, punya pembahasan bagus masalah bantolun. Dan itu disebutkan bagaimanakah pakaian-pakaian Nabi. Nabi itu pakaiannya bagaimana? Ya, dan juga beliau menyelisihi pakaian-pakaian orang-orang jahiliyah. Ini menandakan beliau ini sama-sama pakai jubah. Tapi kalau orang-orang jahiliyah bagaimana? Yang mengenakan sabuk, kemudian beliau melepaskannya. Dan juga beliau melarang pakai bantolun. Karena menyerupai orang-orang, siapa? Orang-orang Yahudi. Sehingga pakaian ini ditentukan oleh Nabi. Dibikin apa? Yaitu tuntunan bagaimana caranya. Pakaian wanita ditentukan, pakaian laki-laki juga demikian. Ya kalau kita enggak pakai jubah misalnya, ya enggak pakai gamis, maka akan nampak bentuk pantatnya itu. Jadi kalau pakai celana saja kan bisa tampak di situ. Bentuk pahanya, bentuk ya betisnya akan tampak. Qala Syekh Ibnu Hasan fi Dawabit al-Kaba'ir man bari aminul salam aw qala laisa minna man fa'ala kadza wa kadza, hal hadza sahih? Naam sahih. Wa kaifa hadis laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan golongan dari kami siapa yang tidak melakukan Al-Qur'an. Laisa minna di sini laisa min muti'ina, yaitu tidak termasuk orang-orang yang taat kepada kami. Ini bukan dikeluarkan dari golongan Nabi. Ini penjelasan dari ulama, apa maksudnya kok laisa minna ini? Apakah berarti keluar dari golongan kami? Jadi masing-masing pengertiannya perlu dilihat apa yang dimaukan dari. Kalau laisa minna ada yang lain-lain. Ya kalau laisa minna ini, apakah kalau enggak membaca Quran dengan lagu itu berarti dosa besar? Dijelaskan para ulama pengertian hadis ini, kalau orang yang enggak melakukan Al-Qur'an ini bukan termasuk orang yang taat. Itu maknanya. Ya, kamar mandi belakang sudah penuh, insyaallah akan ditangani ya. Kalian sabar. Baik. Saya sampai di mana? Ya sampai di Sumatera. Dan siapa yang ikut? Yang ikut ya Abu Azim saja yang ikut untuk menemani. Apakah kita boleh mengatakan minal aidin wal faidin ketika Idul Fitri? Ini tidak ada contohnya. Dari Nabi enggak ada, dari para pendahulu kita enggak ada. Adanya dari pendahulu kita, dari ucapan dari sahabat, bukan dari Nabi. Bagaimana? Taqabbalallahu minna wa minkum. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah demikian. Dan itu menyebar, saya kira itu orang Indonesia saja ya. Sampai Yaman pun juga begitu, minal aidin wal faidin. Oh, berarti mungkin orang Indonesia itu niru orang-orang Arab itu ya. Apakah boleh menikah dengan dua saudara, kakak adik? Enggak boleh ini. Wa anta jami'u aba anta jami'u bainal ukhtain. Tayyib atafilahuna.